إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس جمعة جمعة أعاذني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah menjadikan ketakwaan sebagai wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada hamba-hambanya dari generasi awal mereka hingga generasi akhir mereka, ini umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab. Dan demikian pula kami wasiatkan kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasiat takwa menjadi wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasiatkan di setiap khutbah-khutbah beliau dalam khutbatul hajah. Dan demikian pula pada sebagian kondisi yang di sana sebagian sahabat mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagian mereka meminta wasiat dan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang diriwayatkan Ahlus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika diminta oleh sahabatnya untuk memberikan wasiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun." Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat kepada sebagian sahabatnya, Mu'adz ibn Jabal. Demikian pula sahabat Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, di tengah keramaian manusia ataupun di saat engkau sendirian. Hendaknya seorang senantiasa menjadikan keadaannya sama, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat agar seseorang yang terjatuh ke dalam sebuah penyelisihan, sebuah kemaksiatan, hendaknya dia mengiringi dengan amal kebaikan yang akan menghapusnya. Dan hendaklah untuk dia berbuat baik di dalam bergaul kepada manusia. Semua ini menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya kedudukan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan fawaid, faidah-faidah bagi pemiliknya, baik terkait di kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhiratnya kelak. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah telah menyebutkan definisi terbaik dari takwa sebagaimana yang beliau sebutkan dari kalam Talq ibn Habib rahimahullah, salah seorang imam dari a'immah tabi'in, di mana beliau rahimahullah ditanya oleh para muridnya di saat terjadi fitnah yang dahsyat yang membakar kaum muslimin dengan terjadinya pemberontakan Abdurrahman ibn Ash'ath, yang telah terjadi korban dari kaum muslimin demikian besar, bahkan sebagian dari fuqaha terseret dalam fitnah Abdurrahman ibn Ash'ath memberontak terhadap penguasa yang sah hanya karena kezaliman penguasa tersebut. Kata Talq ibn Habib rahimahullah, "Idza waqa'atil fitnah fa'tfi'uha bittaqwa." Jika terjadi fitnah, maka hendaklah kalian padamkan fitnah tersebut dengan takwa. Maka di antara muridnya ada yang bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa yang dengannya fitnah yang menyala itu akan bisa dipadamkan? Dan apa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di dalam menghadapi setiap ujian fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada umat ini, agar hendaknya betul-betul berupaya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, "An ta'amala bita'atillah ala nuri minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asiyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah." Bahwa ketakwaan adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, yakni al-ilm, semata engkau mengharapkan pahala darinya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, dan engkau meninggalkannya karena takut hukuman darinya. Apa yang dinyatakan oleh Talak ibn Habib berkaitan dengan fitnah yang terjadi di masa itu, untuk beliau mengingatkan kepada mereka yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Ash'ad dalam pemberontakannya terhadap penguasa yang sah, diingatkan oleh beliau, apakah apa yang dilakukan oleh mereka ini merupakan ketaatan kepada Allah ataukah kemaksiatan? Sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membimbingkan kepada umatnya sikap yang benar di dalam menghadapi ujian kekejaman penguasa adalah dengan bersabar dan dengan istighfar, bukan dengan melakukan tindak pemberontakan. Karena sungguhnya kekejaman penguasa adalah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan dikarenakan dosa-dosa manusia, dosa-dosa rakyat. Maka yang harus ditempuh adalah untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala bentuk penyelisihan terhadap syariatnya. Ini bimbingan yang diberikan oleh imam, di antara imam ahlus sunnah di masanya, untuk bagaimana meredam fitnah yang terjadi. Maka tentunya demikian pula ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dari fitnah yang terjadi di masa kita, secara khusus fitnah yang melanda dakwah salafiyah, yang di antara hikmahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala memilah, memisahkan antara siapa yang betul-betul berjalan di atas as-salafiyah, mengikuti pemahaman salafus salih dengan bimbingan dan arahan para ulama'nya, dengan mereka yang sekedar mengaku-ngaku. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya ujian dan fitnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam kitabnya, ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan membiarkan untuk mereka kaum mu'minin begitu saja sebagaimana keadaan kalian. Dengan fitnah itu Allah subhanahu wa ta'ala memilah dan memisahkan antara yang khabith dengan yang tayyib. Keadaan para ulama, lebih khusus akabiruhum, para pembesar mereka yang besar secara ilmu, demikian pula secara usia, menjadi rujukan bagi umat ini. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah yang memerintahkan kita untuk merujuk kepada mereka. Sebagaimana dalam sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa keberkahan itu ada bersama dengan pembesar-pembesar kalian yang dari para ulama kibar. Maka dengan fitnah yang di sana dinyalakan oleh Dr. Muhammad ibn Hadi al-Madkhali yang memecah belah barisan salafiyah, yang sekali lagi ini sebagai ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan untuk memisahkan mana yang betul-betul berupaya untuk mengikuti bimbingan arahan para ulama, yang oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sikap taklid, iya dan billah, dan siapa yang berupaya untuk terus mengikuti hawa nafsu. Para ulama kibar di masa kita menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi adalah tuduhan yang tanpa bukti, yang tidak ada sebesar biji sawi pun dalil yang mendukungnya. Dan mereka yang menegaskan ini adalah orang yang dahulu dijadikan oleh mereka orang-orang yang kemudian meninggalkannya sebagai rujukan, hanya karena keputusan dan vonis dari para ulama ini tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dimunculkan ungkapan bahwa kita menghormati ulama, tetapi tidak mengikuti semua perkataannya. Sikap pelecehan terhadap ulama umat ini yang dikemas dengan bahasa yang indah, bahwa setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan. Dan berbagai kaidah-kaidah yang ditempatkan bukan pada tempatnya, yang semua itu semakin menampakkan kepada kita bahwa jalan yang ditempuh oleh mereka, orang-orang yang menjauhi bimbingan para ulama, adalah benar-benar jalan kesesatan, jalan yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali kepada makna taqwa, sebagaimana yang telah disebutkan dari definisi yang dinyatakan oleh Talq ibn Habib, maka ini menjadi nasihat bagi kita semua agar ketika mengikuti bimbingan dan arahan para ulama yang telah sampai kepada kita, hendaklah pula untuk kita melandasi dengan keikhlasan bahwa kita menempuh ini dalam rangka mengharap selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang, bukan karena ketidakenakan dengan teman, tetapi betul-betul karena kita ketahui bahwa inilah jalan yang dibimbing oleh mereka para ulama, dan saya mengikutinya karena menginginkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut dari kesesatan. Jika tidak demikian, jika seseorang mengikuti arahan atau bimbingan manusia, bimbingan para ulama, hanya karena melihat banyaknya manusia yang mengikutinya, bukan dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas ilmu, maka kondisi yang sangat mengerikan, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada umat ini bentuk ujian yang baru, bentuk fitnah yang baru, yang niscaya orang-orang yang semisal ini akan terseret kepada kesesatan. Sehingga penting sekali lagi bagi kita semua untuk senantiasa membangun setiap sikap kita, membangun setiap ucapan kita, membangun setiap statement kita di atas landasan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar di atas ilmu. Kita yakin dengan apa yang kita ucapkan, kita yakin dengan apa yang kita berbuat adalah perkara yang dibimbingkan oleh syariat ini. Jamaah Jum'ah a'azani Allah wa iyyakum, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuahkan buah-buah yang indah di kehidupan dunia ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian furqan, yani hidayah dan ilmu, yang dengannya kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dengannya kalian bisa membedakan mana ahlul hak dan ahlul batil, dengannya kalian bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, Ini buah yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Buah berikutnya. Buah kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala akan nutupi kejelekan-kejelekan kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kalian. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, wa takfiru sayyiat, kata para ulama ahli tafsir, yang terkait dengan dosa-dosa kecil. Adapun maghfiratul dhunub, ini terkait dengan kabair, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Kemudian buah keempat dari buah ketakwaan. Pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan yang agung. Yang kata Imam As-Sa'di rahimahullah menunjukkan bahwa buah di antara buah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala yang besar, jannah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya terbetik dalam hati sanubari seorang pun. Kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jamaah jumaah azan ya Allah wa iyyakum, di antara buah dari ketakwaan yang akan diraih oleh seorang muttaqin adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang telah disebutkan pada muqaddimah khutbatul hajah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Buah dari ketakwaan dan upaya untuk seorang berbicara dengan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, senantiasa menjaga kejujuran di dalam ucapan, kejujuran di dalam perbuatan, meskipun berkonsekuensi merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hamba-hamba yang bertakwa dan berusaha untuk jujur, memperbaiki amalan mereka, di mana kebaikan amalan ini ada sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan tersebut. Karena semestinya yang menjadi prinsip seorang muslim bukan hanya sebatas dia bisa beramal, tetapi bagaimana untuk amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah ketakwaan yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sebagaimana telah disebutkan pada ayat dalam surat Al-Anfal yang telah disebutkan di khutbatul ula. Keutamaan yang sangat besar dari ketakwaan dan kejujuran akan Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada seorang hamba untuk berbuat amalan-amalan yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara salafus salih sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, demikian pula dari sahabat yang lain, Fudala ibn Ubaid, Di antara mereka menyatakan, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni hasanatan wahidah, latamannaitu ba'da dhalika al-maut." Seandainya aku mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima dariku satu kebaikan, yakni yang aku amalkan, maka aku berangan-angan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu mematikanku. Ketika ditanya, kenapa demikian? Maka dijawab, "Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yakulu innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dikarenakan hanyalah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. "Wa qad ja'alani minal muttaqin." Dan dengan seandainya aku mengetahui bahwa satu amalanku diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku termasuk dari orang-orang yang bertakwa. "Waqad qala Allah ta'ala," padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, balasan di akhirat kelak adalah mafaza, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada padanya penderitaan sedikit pun. Dan sungguh ini sebuah kemenangan yang besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita sehingga menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita di atas Islam, di atas iman, di atas ketakwaan kepadanya. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.